Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Fiqhul Ahkam yang diambil dari buku Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Masih dalam pembahasan atau babu jami' atau babun jami'an, ya, yaitu kumpulan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah sholat. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu babun nahyi anil kalam fis sholah, bab larangan dari berbicara di dalam sholat. Hadis nomor ke-108. An Zaid bin Arqama radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fis sholati yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fis sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin فأمرنا بالسقوط ونهينا عن الكلام. Dari sahabat Zaid ibn Arqam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia menuturkan, kami dahulu diperbolehkan untuk berbicara di dalam salat, di mana seseorang di antara kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya ketika dalam sholat, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah qanitin, dalam keadaan diam. Maka ketika itu atau setelah ayat itu turun, kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara di dalam salat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berbicara atau menceritakan bahwasannya kaum muslimin dahulu, ya, ketika awal disyariatkannya salat, mereka diperbolehkan untuk berbicara di dalam sholat sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga salah seorang di antara mereka berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya ketika sholat karena kebutuhan. Dan itu didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pembicaraan itu didengar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari ketika mereka berbicara di dalam sholat. Nah, karena di dalam sholat itu ada satu kesibukan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada orang-orang yang beriman pada saat itu untuk menjaga sholat dan memerintahkan mereka untuk diam ketika di dalam sholat dan melarang mereka untuk berbicara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, satu ayat, hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat-sholat dan sholatil wusta. Ya, yang dimaksud dengan sholatul wusta di sini adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan, ya, berdirilah karena Allah qanitin, dengan diam. Ya, walaupun kata qanitin di sini itu punya beberapa makna. Yang pertama, yang dimaksud dengan qanitin di sini adalah at-ta'ah. Jadi qanitin bisa berarti ketaatan, juga bisa berarti al-khusyu, kehusyuan. Kemudian yang ketiga adalah, Ya, qanitin di sini bisa berarti doa. Ya. Sehingga ada yang sebut dengan doa kunut. Ya, seperti itu. Artinya doa yang diucapkan ketika seseorang itu berdiri di dalam salat. Ya. Demikian pula ya, kata qanitin ini juga bisa berarti tulul qiyam. Jadi berdiri dengan waktu yang sangat sangat lama. Dan qanitin juga bisa berarti as-sukut, yang berarti apa? Diam. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat yang menyebutkan waqumu lillahi qanitin, artinya apa? Dan berdirilah karena Allah qanitin, dalam keadaan ya diam dan tidak berbicara. Nah, maka setelah turunnya ayat ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui bahwasanya mereka ya dilarang untuk berbicara di dalam salat, sehingga akhirnya mereka setelah itu tidak lagi melakukan apa yang dulu pernah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian muallif di sini menjelaskan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi para ulama bersepakat tentang batalnya salat orang yang berbicara ya di dalam salat secara sengaja tanpa ada kemaslahatannya. Dia tahu tentang diharamkannya untuk berbicara di dalam sholat. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini adalah satu manhaj atau metodologi ya para ahli fikih untuk menjelaskan tentang ya perbedaan pendapat. Ya, ya di mana mereka itu menjelaskan apa yang disepakati terlebih dahulu, baru setelah itu menjelaskan tentang apa perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, seperti itu. Dan ini juga dilakukan oleh seperti Ibn Rushd ya di dalam bukunya Al-Bidayah ya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, seperti itu. Di mana Ibn Rushd ini adalah satu ulama yang bermadhab Maliki. Ya, tetapi apa di dalam pembahasannya itu disebutkan dulu apa yang disepakati, baru setelah itu menyebutkan apa yang di persesikan oleh para ulama. Ya, dan ini menjadi satu metodologi di dalam menjelaskan. Nah, demikian pula oleh mu'alif di sini sebutkan bahwasanya para ulama sepakat tentang batalnya sholat orang yang berbicara di dalam sholat dengan sengaja tanpa ada kemaslahatan dalam sholat, kemudian dia tahu tentang diharamkannya berbicara di dalam sholat. Nah, kemudian barulah ya para ulama berbeda pendapat ya tentang orang yang lupa atau orang yang tidak tahu atau orang yang dipaksa atau orang yang tertidur atau orang yang memberikan peringatan kepada orang yang buta ataupun orang yang berbicara karena ada kemaslahatan tertentu. Nah, dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Nah, di dalam mazhab ya Hanabilah ya, mereka berpendapat batalnya salat ya orang yang disebutkan di atas. Baik orang yang lupa, orang yang tidak tahu, orang yang dipaksa, orang yang tertidur, ataupun orang yang memberi peringatan kepada orang yang buta dan lain sebagainya, ya menurut mazhab Hanabilah ya salatnya tetap batal. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita bahas tadi. Ya, demikian pula dengan hadis yang disebutkan di sini, kunna nusallim alayka fis shalah fataruddu alaina. Jadi kami mengucapkan salam ya kepadamu wahai Rasulullah SAW di dalam solat, kemudian engkau membalas salam kami. Kemudian apa? ya, Rasulullah SAW mengatakan inna fis salati lasyughlan, sesungguhnya di dalam salat itu ada satu kesibukan, ada satu apa namanya urusan yang sangat penting, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat tentang sahnya salat orang yang berbicara karena dia tidak tahu atau karena dia lupa bahwasannya dia sedang salat, atau dia menyangka bahwasannya salatnya itu sudah selesai, kemudian setelah itu salam dan dia berbicara. Baik ya, pembicaraan itu berkaitan dengan urusan salat ataupun dengan urusan-urusan yang lainnya. Baik orang yang berbicara itu imam ataupun orang yang berbicara itu adalah makmum. Maka sesungguhnya salat orang yang seperti itu adalah salat yang sah dan sempurna. Ya. Salat yang sah dan sempurna. Ya, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya orang yang berbicara karena tidak tahu, karena lupa, ataupun memberikan peringatan kepada orang lain, ataupun orang yang berbicara untuk satu kemaslahatan setelah salam sebelum sempurnanya salat, maka salatnya itu tidak terputus. Dan pendapat ini juga dipegangi oleh Imam Ahmad di dalam salah satu riwayat yang kuat dan sahih berasal darinya, dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dari dalil tentang hal itu, dalilah yang sangat kuat dan juga apa? Ya, sangat jelas. Di antaranya adalah apa? Hadis Dzul Yadain. Ya, Dzul Yadain ini artinya orang yang memiliki dua tangan. Nah, kenapa dia memiliki dua tangan? Karena apa? Orang yang berjalan dengan menggunakan apa? Tongkat. Ya, jadi tangannya seperti dua, seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Ketika Nabi SAW itu sholat dua rakaat. Ya, sholatnya dua rakaat. Padahal seharusnya sholat empat rakaat. Ketika itu Nabi SAW melakukan sholat asar. Ya. Nah, kemudian apa? Ya, sahabat yang disebut dengan Dzul Yadain ini ya mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah sholat ini sudah diqasar? Nabi SAW mengatakan, ya, kita tidak mengqasar sholat ya ketika itu. Ya, kemudian apa? Sahabat Dzul Yadain ini mengatakan bahwasannya apa? Ya, ketika itu Nabi SAW sholat dua rakaat. Padahal ketika itu Nabi SAW sudah salam dan sudah apa? Sudah pergi dari tempatnya walaupun masih berada di dalam masjid seperti itu. Nah, barulah setelah itu diingatkan ya Nabi SAW untuk mengklarifikasi, mengatakan kepada apa? Sahabat yang lain yang ada di situ. Apakah kamu itu mengira dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Dzul Yadain? Nah, maka ketika itu diiyakan, ketika itu Nabi SAW yakin bahwasanya ketika itu sholatnya itu kurang dua rakaat. Nah, setelah itu barulah Nabi SAW ya menyempurnakan sholatnya dua rakaat. Nah, ini hadis yang menunjukkan seandainya ketika itu berbicara ya. Ya, karena dia tidak tahu dan lain sebagainya, maka apa? Itu tidak memutuskan sholat atau tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah ibnul Hakam. Ya. Muawiyah ibnul Hakam mengatakan, "Bainama ana usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun minal qaum." فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وسقلاه ما شأنكم تنظرون فجعلوا يضربون بأيديهم على أفاذهم فما رأيتهم yusmituni lakinni sakatun falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas falam ya'muruhu bil i'adah. Jadi sahabat Muawiyah ibn al-Hakam itu menceritakan tentang apa yang dialaminya sendiri ketika ya dia sedang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang yang bersin. Ya. Nah, orang yang bersin itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, kemudian oleh sahabat Muawiyah ibnu Hakam itu dijawab dengan mengucapkan yarhamukallah. Nah, itu dalam salat. Ya, seperti itu. Nah, maka ketika ia selesai mengucapkan yarhamukallah, orang-orang itu melihat ke dirinya, kepada dirinya. Ya. Nah, kemudian apa? Muawiyah ibn Hakam mengatakan ya wasuklahu. Ada apa ini katanya? Apa? Kenapa kalian itu melihat saya begitu kan seperti itu? Ya. Nah, kemudian apa? Orang-orang yang ada di sekitar itu apa? Yaj'aluna yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Itu apa? Menepukkan tangannya itu ke pahanya. Gitu. Supaya apa? Supaya diam seperti itu. Ya. Artinya apa? Mereka itu supaya memerintahkan ya sahabat Muawiyah ibn Hakam itu untuk diam seperti itu. Ya. Nah, maka apa? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat ya, kemudian menegurnya. Siapa tadi yang mengatakan itu? Kemudian Nabi mengatakan, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Jadi ini apa? Salat ini tidak layak di dalamnya ada perkataan apa? Perkataan manusia. Maka ucapan yarhamukallah itu termasuk kalamun nas. Berbeda dengan alhamdulillah itu termasuk apa? Zikir. Artinya kalau misalkan kita sedang sholat kemudian bersin, kita tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu termasuk apa? Zikir. Tetapi apa? Ya, tidak dibalas dengan ucapan yarhamukallah atau juga dibalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena ucapan itu adalah ya sebetulnya ucapan manusia. Kalamun nas kepada manusia yang lainnya. Nah, apa ketika itu sahabat Muawiyah ibn al-Hakam itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak diperintahkan untuk mengulangi salat. Artinya apa? Ketika itu sahabat Muawiyah ibn al-Hakam itu berbicara tetapi apa? Karena dia tidak tahu hukumnya. Nah, sehingga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengulangnya. Nah, berarti kalau orang itu berbicara di dalam salat karena tidak tahu, karena lupa, ya, atau mungkin karena ngantuk dan lain sebagainya seperti itu, nah, maka apa? Hal itu tidak membatalkan sholatnya dan tidak memutuskan apa? Sholatnya. Nah, apalagi didukung dengan hadis lain di mana Nabi SAW mengatakan atau bersabda, "Ufiya li ummati anil khata wan nisyan wa mastuqrihu alaihi." Jadi dimaafkan dari umatku al khata, kesalahan yang tidak disengaja, an nisyan, lupa, dan apa yang mereka itu dipaksa untuk melakukannya. Nah, ini adalah apa? Dari dalil yang menunjukkan bahwasannya apa? Orang yang tidak tahu, orang yang lupa, kemudian dia berbicara di dalam sholat, tidak membatalkan sholatnya dan tidak memutuskan apa? Sholatnya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang kita sedang bahas di sini, itu ada kemungkinan bahwasanya ya orang yang berbicara itu dia berbicara dengan sengaja dan dia mengetahui tentang apa ya keharaman tersebut. Nah, kemudian ya muallif menjelaskan tentang beberapa hal yang dipersesikan juga oleh para ulama. Bagaimana kalau dengan masalah berdaham? Apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Nah, begitu. apalagi kalau imamnya bacaannya panjang itu. Itu memang tidak mau berdaham, tapi memang menyengaja berdaham supaya apa? Memberitahu imam supaya apa? Wah, ini sholatnya sudah kepanjangan begitu. Nah, apakah berdaham itu membatalkan sholatnya ataukah tidak? Ya, atau misalkan orang itu menguap, tapi menguap itu mengeluarkan suara. Ya. Nah, begitu. Nah, apakah ya juga termasuk misalkan seperti orang yang batuk di dalam sholatnya, ya? Apakah itu membatalkan sholatnya atau kati? Tidak. Ya. Nah, maka apa? Sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang masyhur di dalam madhab Hanabila dan madhab Syafi'iyah, bahwasannya apa? Hal itu membatalkan sholat kalau idan tadhama minhu harfani. Kalau suara yang dikeluarkan itu apa? Ya, artinya membentuk dua huruf. Jadi kalau nah, itu dua huruf seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Itu sudah masuk dalam kategori apa? Ucapan ataupun kata. Nah, maka apa? Ya. Ketika itu tidak membentuk dua huruf, minimal dua huruf, maka apa? Ya, itu tidak membatalkan apa? Salat. Ya. Seperti orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Salat, kan? Ya, nangisnya terseduh-seduh seperti itu kan mengeluarkan apa? Suara seperti itu. Atau orang yang misalkan berdaham seperti itu ataupun batuk dan lain sebagainya. Nah, maka apa? Kalau itu tidak membentuk ya dua huruf ya, maka apa itu tidak membatalkan sholatnya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh ya Syekh Taqiyuddin ya berkaitan dengan tidak batalnya sholat seperti itu ya. Kemudian juga apa ya, seandainya itu pun membentuk dua huruf ya, maka apa seperti pendapat Syekh Taqiyuddin ya, beliau mengatakan bahwasanya apa, ya, itu tidaklah masuk dalam jenis ucapan. Dan itu tidak bisa dikiaskan, dianalogi dengan ucapan. Karena memang tidak ada artinya. Orang berdaham itu apa artinya aham itu? Orang batuk kemudian mengeluarkan suara itu apa artinya? Orang menguap kemudian mengeluarkan suara itu tidak ada apa? Tidak ada artinya. Maka itu tidak disebut dengan al-kalam, dengan ucapan seperti itu. Nah, sehingga apa? Tidak bisa dianalogikan dan itu tidak tetap apa? Membatalkan salatnya seperti. Ya. Nah, kemudian juga dihikayatkan tidak batalnya salat itu juga riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad, ya. Dan mereka berargumentasi dengan hadis Ali radhiyallahu anhu, "Kana li min Rasulillah sallam madkhalani bil lail wan nahar." Jadi apa? Ya, Ali bin Abi Thalib itu punya dua pintu untuk masuk, baik itu waktu malam ataupun waktu siang hari ke dalam rumah Nabi SAW. Fa idza dakhaltu alaihi wa huwa yusalli. Nah, ketika saya ini masuk ya ke rumah Nabi SAW kemudian dia sedang salat, ya tanahnaha. Maka Nabi SAW itu apa? Berdaham. Ya, berdaham. Seperti itu. Berdaham itu artinya apa? Untuk memberikan isyarat bahwasannya ketika itu dia sedang sholat seperti itu. Ya. Dan ini adalah riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah seperti itu. Ya. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan masalah apa namanya? Apakah itu membatalkan sholat ataupun tidak seperti itu. Kemudian ini dibahas tentang apa? Ya, tentang masalah ya tertawa di dalam sholat, ya. Jadi tertawa di dalam sholat, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Ikhtiyarat, beliau mengatakan wal adhar anna shalah tubtilu bil qahqah idza kana fiha aswatun 'aliyatun tunafi al khusyu' al wajib fis shalah. Jadi apa? Pendapat yang paling jelas adalah bahwasannya sholat itu batal karena orang itu tertawa. Ya, apalagi dengan apa? Tertawa dengan suara yang sangat keras. Dan itu bisa apa? Menghilangkan keusyuan yang wajib yang seharusnya ada di dalam salat. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, hal itu perlu untuk dihindari. Ya, artinya apa? Ya, apa namanya? Tertawa. Nanti dibahas juga bagaimana kalau tersenyum. Ya, kalau tersenyum apakah membatalkan sholat atau kati? Tidak, seperti itu. Nah, maka apa dalam masalah ini para ulama itu menyebutkan secara rinci. Ya, nanti kalau kita merujuk pada kitabnya apa Ibn Rushd dalam buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu dibahas secara rinci. Ya. Nah, bagaimana dengan tersenyum dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sini sebutkan tentang ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah kanal kalamu fis salati awwalil Islam mubahan biqadril hajati ilaihi. Jadi berbicara di dalam salat, di dalam masa awal-awal Islam itu sesuatu yang diperbolehkan. Dan itu apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah tahrimul kalam fis shalah ba'da nuzuli qawlihi ta'ala wa hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi pengharaman berbicara di dalam salat setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hafidhu 'ala shalawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan itu berlaku bagi orang yang ya melakukannya dengan sengaja dan dia mengetahui bahwasanya apa ya dia sedang melakukan salat. Nah, kemudian yang ketiga annal kalama ma'a hurmatihi ya mufsidun lis-shalah. Jadi berbicara walaupun apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang baik, punya nilai, ya, punya keagungan, ya, maka itu pun apa? Merusak salat. Ya, kenapa? Karena larangan sesuatu itu akan mengakibatkan ya rusaknya salat. Kemudian yang keempat, annal kunut al-madhkur fi hadhihi al-ayah muradu bihi as-suqut kama fahimahu as-sahabatu wa amilu bi muqtadahu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan qunut di dalam ayat yang disebutkan ya wa qumu lillahi qanitin, maka yang dimaksud adalah apa? As-suqut. Jadi berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, qanitin dalam keadaan diam, tidak berbicara. Ya, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat dan mereka melakukan apa yang menjadi konsekuensi larangan tersebut ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima annal ma'na alladhi ya hadama min ajlihi al-kalam huwa talabul iqbal 'ala Allah fi hadhihi al-ibadah wat-taladdud bi munajatihi falyuhras 'ala ma'na as-sami. Nah, jadi apa? Kenapa atau alasan apa ya berbicara itu dilarang di dalam salat? Karena ketika orang itu salat ya dia sedang apa? Ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu dianjurkan dia untuk apa? Ya, merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika orang sholat itu memang betul-betul apa dia bisa sholat dengan khusyuk dan bisa ya merasakan lezatnya beribadah atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa sholat itu dijadikan oleh Nabi SAW tempat untuk beristirahat. Nah, orang istirahat biasanya apa pingin panjang. Nah, begitu pula dengan Nabi SAW ketika melakukan sholat itu pinginnya apa panjang. Kenapa? Karena salat itu dianggap sebagai tempat untuk beristirahat. Ya, berbeda dengan kita. Kalau kita istirahat dari salat. Ya, artinya salat itu sesuatu yang membebani. ya, sehingga apa, kadang-kadang kita ingin cepat selesai dari sholat seperti itu. Kenapa? Karena memang tingkat untuk bisa merasakan bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeda-beda seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah sarahatun naskhi fi misli hadzal hadis alladzi jama bainan nasikh wal mansukh. Jadi hadis ini menjelaskan tentang apa yang disebut dengan nasakh. Nasakh itu artinya mengangkat satu hukum ya dengan dalil yang lain. Ya, seperti itu. Nah, tetapi apa? Kadang-kadang nasakh itu juga bisa di dalam nas yang sama atau hadis yang sama. Sehingga dalam hadis ini disebutkan apa? Ada yang berfungsi sebagai nasikh dan ada yang berfungsi sebagai mansukh. Yang menghapus adalah apa? Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qunu lillahi qanitin. Itu menghapus tentang apa? Kebolehan berbicara di dalam salat seperti itu. Ya. Nah, inilah mungkin yang bisa sampaikan berkaitan dengan masalah babun nahyi anil kalam fis salah. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.